Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia menolak rencana kantor pajak yang ingin membatasi biaya promosi. Pengusaha mengatakan, perusahaan yang sedang berkembang atau bahkan yang sedang menurun pasti membutuhkan promosi besar-besaran sehingga budget promosi sebaiknya ditentukan sepenuhnya oleh pengusaha. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Excelso Multirasa, Pranoto Sunarto. Pak Pranoto, apa komentar Anda soal ini? Ya, kalau dibatasin dalam promosi itu kan kita kalau dalam hal melakukan promosi itu kan sesuai dengan feeling marketing kita kan. Kompetitor kita sampai di mana, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita dibatasin gitu, itu kan berarti bukan punya freedom untuk melakukan marketing gitu. Marketing itu kan sangat open sekali. Kita harus melihat apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Menurut saya lebih baik bebas gitu, tidak bisa dibatas-batas. Dampaknya akan seperti apa Pak jika diterapkan? Kalau dampaknya itu amat sangat berbahaya. Berbahayanya begini, produk-produk yang udah mature, pasti mereka marketnya akan tetap ada. Yang baru ini kan perlu promosi besar-besaran. Kalau mereka melakukan hal pembatasan, akhirnya pasar itu akan menjadi stagnan gitu, akan berhenti gitu, tidak ada perkembangan. Boleh dilihat gitu ya, seperti pemain-pemain asing yang produk-produknya udah 100 tahun aja sampai sekarang tidak pernah tinggal diem untuk berpromosi, karena promosi itu kan sebetulnya adalah mengingatkan kepada klien kita, kita ini still exist gitu, masih ada gitu, silakan beli produk kita. Tujuannya kan begitu, bukan kita bermaksud jor-joran atau apa gitu. Kita kan tiap hal kan punya strategik masing-masing dari masing-masing perusahaan. Menurut saya ya sangat masuk akal gitu. Jadi maksudnya kantor pajak itu jangan lu habisin di situ. Nanti jadi profit marginnya dikit. Jadi pajak yang saya bisa pajakin jadi dikit gitu income-nya. Tapi nggak bisa Pak. Ini kita mau menjadi negara yang demokrasi, yang terbuka dan lain sebagainya. Kalau melakukan pembatasan ini ya menjadi negara sosialis ya. Gimana? Menurut saya nggak boleh. Sangat open gitu mengenai pembayaran pajak, hal itu menjadi itu kan semua udah dipajekin Pak, pasang papan aja dipajekin, promosi ke mana dipajekin gitu, dari penghasilan dipajekin gitu, susah kita kan. Ini namanya hidup harus sangat inovatif dan sangat energetik gitu, gimana kita harus menghadapi pasar-pasar. Kita kalau menghadapi Bapak, kalau diperhatikan hanya Indonesia, di luar negeri kita menjadi tidur nanti, nggak bisa kita gitu. Pembatasan biaya promosi kita ini dikatakan meniru Amerika dan China, Pak. Bagaimana Bapak melihatnya? Yang dibatasin itu sebetulnya kalau di luar negeri itu kan yang banyak dibatasin dalam hal promosi itu sebetulnya Pak, nomor satu adalah rokok Pak, nomor dua adalah bir Pak. Kalau yang produk-produk lain saya nggak melihat ada pembatasan. Yang mereka batasin itu adalah hanya di rokok, di minuman keras Pak. Gitu. Kalau di yang lain enggak lah, saya melihat kagak hal itu gitu. Menurut saya kita tidak bisa meniru sesuatu dari negara manapun karena kebudayaan dan lain sebagainya berbeda, tingkat pendidikan juga berbeda, tingkat apa power buying-nya juga beda, semuanya beda gitu. Jadi kita bolehlah niru dan adaptasi, tapi kita harus penuh dengan adaptasi dengan kebudayaan kita gitu. Kebudayaan kita seperti apa, orang-orang pendidikan kita sampai level apa gitu, income-nya berapa gitu, apa yang mereka harus kita didik gitu. Itu semuanya berbeda Pak. Jadi tidak semua yang di luar negeri lakukan itu cocok untuk kita gitu loh. Biarpun gitu seperti saya gitu, mendapat pendidikan dari luar, tapi tetap sistem feelingnya bisnis orang kuno dari orang tua kita harus juga kita adaptasi gitu. Nggak bisa semua yang ada dari luar negeri kita terapkan. Ya akhirnya ya Bapak lihat sendirilah. Berapa sih perusahaan dari luar negeri yang jebol jadi merger dan lain sebagainya. Nggak bisa. Semuanya itu nggak bisa dilakukan. Apa yang itu kemudian dibalikin tangan gitu bisa sesuai. Tidak. Biarpun lokal pun perusahaan lokal gitu, kita pindah ke perusahaan lain, belum tentu tangan itu bisa dibalikin, bisa dilakukan di perusahaan itu. Kan sesuai dengan kebijaksanaan keluarga, kemudian kebudayaan yang dari keluarga gitu, kekuatan keuangannya, nggak bisa semua. Harus dilihat dari segala sektor dan segi gitu, menurut saya. Kalau mereka bilang, karena kita keluarin duit banyak di promosi, keluar di promosi, kemudian profit marginnya dikit, sehingga yang bisa dipajakin dikit itu, ya itu nggak bisa ngomong, Pak. Karena kita kan punya kepentingan. Tahun ini mungkin profitnya dikit, karena kita baru masuk ke pasar, harus kita tunjukin ke orang bahwa kita eksis gitu. Kurangin budgetnya bisa Pak, karena kita itu kan fluctuate Pak, seperti tumbuhan aja. Tahun ini panennya banyak, tahun depan enggak. Kita harus tahu Pak fluctuate itu, karena memang harus kita sesuaikan dengan sikon gitu. Nggak bisa sembarangan, harus gitu, nggak bisa Pak itu. Biarpun kita lakukan bisnis sekarang aja, saya segala lakukan juga dari hal yang modern kita gabungin dengan hal yang kuno Pak. Itulah yang menjadi titik terang yang bisa sukses gitu seseorang. Demikian Direktur Excelso Multirasa, Pranoto Sunarto. Saya Wendy Lim.